Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul aidon. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaika wa bihaqqi man syaa'a hadza ilaika. Wa kul lan ngucapo sira aidon harimaneh. Di antara donga ajarane Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngulangi sampean kabeh wasilah. Iki ulangane Kanjeng Nabi, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saestune kula iku nyuwun kula kangge jenengan. Bi haqqi sa'ilin lantaran haqqi biar lantaran utawa wasilah lantaran hakke wong kang purun njaluk-njaluk kabeh. Alaika datang panjenengan iki nduno. Nek Kanjeng Nabi ngulangi donga sampean ku wasilah. Wasilah sapa? Wasilah wong kang njaluk dateng panjenengan. Bahkan maneh wa bi haqqi mamsyaya. Lan kelawan wasilah marang hakke mamsyaya hadza ilaika. Mamsyaya melaku kula. Hadza ayadzal masyu ikilah melaku ilaika dateng jenengan. Lantaran usaha kulo datang panjenengan. Kanjeng Nabi akeh lho ngulangi dungo-dungo wasilah. Tapi wasilah itu ajarane Kanjeng Nabi. Tapi dilokno salah. Wong lono ngarani wasilah salah berarti tentang Kanjeng Nabi, nyalahno Kanjeng Nabi. Ngerti anti temenan lho, nyalahno Kanjeng Nabi dosa gede lho. Gak dosa tok iso dadi murtad ya. Jadi nyalan wasilah, wasilah itu ajarane Kanjeng Nabi, hadisnya pirang-pirang. Jenggunakno hadisnya wong sing wis pareg Gusti Allah. Wis lali sembarang kali eling Gusti Allah tok ngrasakno wasilah langsung. Padha karo menteri petuk presiden ya, gak usah wasilah ngomentuk di hadapan kepadamu Pak Presiden. Cece kalau Pak Inggi apa presiden. Ya kudu wasilah Pak Camat lantaran Pak Bupati ngono lho gampangane. Lah sing dikere-kere-kere dalile menteri kok ge dalile bupati gak iso. Bupati atau presiden lantaran gubernur, petinggi apa yang presiden lantaran Pak Camat. Begitulah gampangane kasarane. Nanti hadise menteri ge dalile petinggi ya gelut dadine ISIS malah niku. ISIS-ISIS ya. Ngerontok-ngerontok mahasiswa sing durung tau ngaji roh emek dalili kaiku tok gak ngerti ini ku diwolak-walik mulai aliran keras yu. Tujuannya apa? Ah, Islam cek perang kayak Afghanistan dalangnya Amerika walantar do angkal Yahudu walan Nasoro. Nasoro kan Amerika gak kira rindu nih sama maju. Fa inni saestune kula ya Allah saestune kula lam akhruj iku mboten metu kula asyaron hali asyaron wala batoron. Nek ana asline asyaron iku ngufuri nikmat gak rumangsa nek kapan nikmate teko Gusti Allah. Asyaron ngufuri nikmat wala batoron lan ora lacut cara saya ngelacutin nikmatnya lacut walariaan nan ora rio nyuduh-nyuduh no keapian kulo cek diwasi menungso namanya rio terus ini terus itu saya kosong itu ayo. Wala batoron ndimu asa wala sumatan nan ora sumah podo maknane kepengin dirungokno wong kabeh kelakuane ku gak apik ku gak krana Allah. Khoris tumetu kula itika asuhrika krana wedi bendu jenengan. Tapi ndonga ngene iki kudu istighosah kudu mbuktekno lho iki janjiring Gusti Allah nek gak sesuai malah dianggap pelecehan. Kula metu ngriki Gusti kula ndonga dateng jenengan mergi keranten ajrih dateng jenengan. Wabtiho amardotika lan nyubrih ridho jenengan. kula nyupre rido njenengan iki istiwa sah kelas kakap saya. Nah, kene sampean toto dengan bahasa Jawa bukan main iki. Sekoyo-koyo omong-omongan karo Gusti Allah, kata-katane kakak lho, hati-hati lho nek kak iku berarti koyo-koyo Gusti Allah nang ngarepe dijak omong-omongan. Jawani-wani muni alaika. Suktika nek kira-kira sampean sik ngelamun malah pelecehan namanya. Ini datang panjenengan Pak Presiden, panjang itu berjalan ngarepe persis Gusti Allah begitu. Pas alu mongko nyuwun sapa ingsun kae jenengan antung kita mugi nyelametaken jenani ing kula minanar sangga siksa neraka. Gusti kula samet-samet-samet-samet-samet-samet-samet-samet pun sampe mlebu neraka. Wa antang fira mugi nyepura jenali dateng kula. Zunubi ing dosa-dosa kula. Fa inna sak temene kelakuane kula yang fira ora iso nyepura. Azunupa ing dosa-dosa illa anta kejabi panjenengan. Sinten maling kang nyepuro dosa kejabi panjenengan Gusti. Wis titik mila anta titik lho. Mun ati tresno iku dudu donga terus iku. Wa in kharajta lamun metu sira minal manjir saka omah, siji mek sampean metu teko omah. Lihat jatuhin karena si jin yang kebutuhan tungguannya ya gak podo tungguannya apa fakul mongko ngucap posiran tungguannya nenek metu teko omah. Bismillah Rabbi a'udzubika an bismillah kelawan nyebut asmane Allah Rabbi pangeran kulo a'udzu nyuwun pangerso kulo bika datang jenengan an azlim ing yento nganingo ya kulo pun sampe kula dadi wong sing nganingaya Gusti au uzlam mutaden kaningaya kula pun sampe kula dikaningaya Gusti au uzlam au ajal utawa gawe kebodohan kula dadi wong goblok plunga-plungu ni ajal maksude gampangane bodhone wong. Aw yujal uto den bodoh niku sapa alaya kula pun sampe Gusti kula mbujuki wong lan pun sampe kula dibujuki wong niku nek metu teko omah dengan tujuan ape mergawe supaya cek bati cek gak rugi dungane iku bismillah rabbi a'udzubika an azlim au uzlam aw al aw yujal alaya. Hadis liya ono dawuh maneh donga maneh Kanjeng Nabi ngulangi donga bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil alil azim bismillah lawan nyebut asmane Allah atuklan alammu utawi pasrah bongkoan jeneng saiki tetanggenan pasrah bongkoan tawakal alallah iku marang Allah iku dungane maneh nek sampean metu teko omah. Siji lho, sing dhisik mau kanggo apa? Kanggo dagang. Nek kanggo apa? Kanggo ape ngerancang-ngerancang maneh. Atuklan Allah pun kula pasrah dateng jenengan Gusti. Tunggone nalikane metu teko omah. Nek siji kebutuhan, siji dungane lho. Sing diwaca. Fa idzan tahaita nalikane tumeka sira ilal masjid maring masjid turidu ngarepno sira dukhulau ing mlebu masjid nek sampean ape mlebu masjid termasuk mlebu langgar ape ngaji ape jamaah dungane apa fakun mongko ngucap sira dungane Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allah maufirli ya Allah mungkin nyepuro jenali datang kulo. Jami'al dzunubi ing sekabeh dosa-dosa kulo. Waftali mungkin buka jenali datang kulo abwa rahmatik ing pira-pira lawange rahmat datang panjenengan. Dinalikane sampean ape ngaji mlebu langgar ndonga iki Allahumma gfir li jami'a dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Jek oleh rahmate Gusti Allah. Lah carane nalikane mlebu langgar masjid waqodim lan dhisikno sira rijelaka ing sikil sira alyumna kang tengen. Sikil tengen dilebokno dhisik. Fituhu ing dalem mlebu masjid mlebu langgar. Aja sikil kiwa, iki karo mlebu WC sikil kok didhisikno. Sampe begitulah ajarane Kanjeng Nabi iku. Sampe mlebu WC ana tatane, mlebu jeding ana tatane, bahkan mlebu masjid ana tata carane dhewe. Lah ngene iki tata krama agama iku kan ngulangi tata krama. Sampe sakmene lan agama iku padha, nyamule Nabi Adam sampai Nabi Muhammad iku padha, ajak-ajak nyembah Gusti Allah. Tapi setan yang agama sing diarani danyang-danyang nyembah brahala iku ajaran setan, dadi antara setan karo malaikat iki kaya-kaya perang. Piye bisane mlebu swarga nganut malaikat, mlebu neraka nganut setan. Fa idza ra'aita nalikane ningali sira fil masjid ing dalem masjid man ing wong yabi kang dodol man au yapta uta tuku sapa man menjuru masjid dilarang kanggo jual beli. Nah kenapa nak pondok dilarang nak juru pondok munda eker-ekeran cegelut bacok-bacok sampe konangan biyen jare sama didol jare. Ning wong dodol iki nggonku tukunen nak juru sampe dilarang kejaba pengurus pondok jual beli nak juru pondok nak dalane gak le parek-parek munda eker-ekeran. Jarono njopo nguri gak apa-apa. Tapi yang ngono lanang-lanange kok kudu dodole dilengkapi lho, apa sing gak ono kudu koperasi pondok sing nangani, gubengi akeh bocah cilik-cilik ning plongo kepengin mangan jajan kudu ono dodol jajan sampai semalam lho. Sampai jam ras bengi wedok yang ngono. Disiapi dodol barang murah unde-unde. Bakso apa maneh iku. Wis bangsa apa tah dodolan sing murah-murah aja sing larang-larang. Mergo bocah cilik-cilik kadang-kadang kepengin tuku, pengen mangan, cah anake wong kadang wong sugih lho nek omahe biasa mangan entek telung keranjang. Ana kene mesah. Dadi kudu ana dodol barang murah nang jero pondok, jajan-jajan apa tah. Wong jajan enak gawe gak perkara rupa, perkara weteng. Nek weteng lesu gak ana barang gak enak. Masuk saja, tapi nek kene ngerasa no aku wis mek mangan wis muak masih rasa-rasen. Esuk yo wong ngerti nek Surabaya undangan gandengi Pak Menteri semari ngaji langsung budal wis gak nemoni tamu sesuk. Tamune prei sedina tamu sesuk. Gak nampa tamu soal mari ngaji langsung wis roko ono sing nawani mangan nek kono Pak mampir rumah kula mangan. Anggit aku sik doyan mangan weteng wis muak. Wong umur swidak munggah mek mangan wis gak paten. Sik sampean. Nah, iya kono pirang ranjang masuk semuanya. Nah cah cilik iku diarani mangan lho jajan disiapno lho didelok tanggung jawab sampean kabeh sing nonton. Aja kabeh jam 10 jam 9 bocah kepengin jajan napa ta apa gak ono. Sing murah-murah gak oleh dodol sing larang-larang. Pokoke ono sing klecet-klecetan cangkem. Lanang siapno wedok siapno lho mbuh ngombe cek apa ngono. Kudu disiapno. Untunge duwe ngombe iki. Upamane gak ana ngombe siap sing disiapno pondok terus kaya apa? Luwe larang ngombene timbang mangane to kan. Antri ngombe kabeh gak bayar-bayaran. Lah ngene pondok mbayare ngombene mbayar. Terus entek dhuwit piye nok dina tuban ana. Pir kutho kono. Wong mondok kok ngombene sak jelas 1000. Ana 10 gelas pula ana 100 gelas. Ini cah umur bangsa 13-14 ngombe sak ombenan 50 gelas ya. Nang bayar wis gak usah wis mesine wis ditata direwangi latihan ta cah sampean iki ana keahliane apa engko lha iku dipraktekno sampean keahliane jurusan banyu jurusan watu jurusan apa kono Tapi sito aja lali le awas ngarepe masjid. Timbangane latihan pencak, ngono latihan ngeruk lumpur ya kowe. Jane wis rendeng gak iso, nek udan gak iso diresiki. Ngene udan gak ana gunane, iku taman pondok lho diapii tanggung jawab lanang-lanang. Engko nek udan Tuban nek udan ya, langitane udan Surabaya udan ketok durung ngenteni iku sat. Ngarepe masjid iku. Ini udane gak iso didandani sing apik ya, awas lumpure dintekno dikeruk. Wis palang gak usah pencak, pencak leren. Pencak ngeduk lumpure ngarepe masjid ngandani. Nah, ganjarannya gede, kalau ke pandangan. Wedok kon ngono gak pantas ya. Wedok. Wedok bahkan tuku ni chat e wae ya, tagih ya, tuku chat e wedok tuku. Nanti chat lanang bahkan ngresiki. Si apik pondoke, latihan praktek ya. Jika teori tok. Cek iso praktek. Fa idza ra'aita nalikane ningali sirof ambismu. Fakul ngucapela arbahallah muga-muga ora paring bati. Sapa Allah tijarotaka ing dagangan sira. Gak tau kanjeng Nabi ngulangi sampeyan ndonga elek. Muga engko nang bangkrut. Masa ana iki sindiran bukan kok ndongakone sindiran saking nemene eleke. Wong nek masjid kok dodolan, nek juru masjid ki dodolan gak oleh. Nek dodolan lantare masjid oleh, nek juru masjid gak oleh ki dodolan sampe didongakno muga-muga bangkrut. Datan dungane sing ditiru dudu ngene ya. Iki sindiran saking eleke. Masjid digawe dodolan. Siji karo pondok, nek juru masjid pondok gak oleh. Wa idza ra'aita nalikane ningali sireman ing wong yang sudu. Kang dole iman dola taning barang ilang. Wono wong dole barang ilang diumum noi fil masjid dalam masjid fakul ngucapo siro larut dahallah muka-muka orang balik noha ing dola sopo Allah alaika marang siro. Wono masjid dilarang lo gingumum no barang ilang. Gak oleh. Sinten sing do. Kepanggih niki kelar bahkan kene dhewe gak setuju lho. Masjid ki ngono dhuwit, apane dhuwit desa gak oleh. Masjid ki ngono pajak haram hukume. Pajak dumun ana masjid, masjid ki ibadah. Nek kate ana jodo-jodo, amudin karena tak pisoi. Wis gak usah diceritakno satu-satu lah. Mundak wong iku sakjane ikhlas malaria. Bantuan saking Pak Haji niki 1 juta. Kali Bu Haji ini kok 5 juta iku gak apik ngono iku mau. Mundak wong sing sedekah malah riya sing dosa wak mudin. Sing ngono wak mudin kok. Arek wak mudin aja rek ngomong ngono-ngono. Masjid gak ada ya terus 50 juta wis ngono wae. Kok sosok niki saking ngene kok sing sapa sing ngulangi. Iku gak oleh lho. Awas masjid sampean lanang-lanang. Aja ki ngono-ngono gak apik. Masjid ki ibadah. Lah apa duit kok urusane? Senajan duit masjid, masjid kene iki lho. Durung tahu kok totalan duit teko ndi nggih masjid itu nol biyen. Teko warisan masjid dhisik mek duit ana 30 juta. Ibu ge neboki tanahe ngenteni ibtidaiyah wis 50 juta dhewe. Dheweke kan dileh dipindahno kabeh. Nyatane penak. Gak ana duit babar belas dadi masjid sak wong desa gak ngerti. Lah saiki malah ana duit kotaan ini cakep capondok nyatanya Jumat lagi dok sing begilian ini gak ke wali murid ake yo iso gak ada mau turun tau pengumuman derek-derek gak tau ngeduk karyawan 100% yang ke masjid penuh gede ini jadi ya itu kurang gede gak kamut kan gak ngamut lanang ngalah lho cuma itu ojo nganti ngalah itu dari juru masjid lanang dari kuburan gak apa-apa kok kidul masjid itu ala gak kamut ya beta ngajine gak kamut kuburan ala-ala celing mati kok kayak ison kuburannya masjid gak kamut turung tahun ngarep danun tahun ngarep terkoyo opo amaro perintah bihi kelawan dungo ya dungo beta dungane ana wong dagangan jero masjid kok ndongane bangkrut ana ngumumno barang ilang kok ndongane muga-muga gak ketemu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku perintahe Kanjeng Nabi lo ajarane Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi sampe merintah ndonga elek kaya ngene iki iku sindiran. Sindiran banget iki. Padha karo iku lho, mulai kajibel Kanjeng Nabi kong kali kong. Nalikane Kanjeng Nabi maringi mami sembahyang riyoyo ndonga apa? Ndongakno muga-muga. Dene oleh laknate Gusti Allah wong sing uran poso wis lunga ulan sawis teko lah kok dosa-dosane durung disepuro. Nah, kan aneh ndongakne iku sindiran saking nemene Gusti Allah nyepuro dosa ana ing ulan poso lah kok ana wong ketinggalan. Menungso-menungso durung disepuro sampe disindir donga elek. Wa idza shalaita nalikane sembahyang sira atai subuh rong rekaate subuh rong rekaat qobliyah subuh ya subuh gak ana ba'diyah sak durunge salat subuh sama nglakoni sembahyang sunat rong rekaat fakul mongko ngucap sira ing bismillah Allahumma inni as'aluka ya Allah inni sa'estune kula as'aluka nyuwun kula ka enjenengan rahmatan ing rahmat min indika sanga ngerso panjenengan tahdi kang nuduh njenengan uta paring pituduh njenengan biha lantaran rahmat kalbi ing ati kula. Ki nek kapan mari jamaah subuh, mari qobliyah subuh ndonga iki. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha kalbi. Dungane dawa tapi antara qobliyah subuh rong rakaat karo sembahyang subuh iku waktu paling mandi kanggo urusan ekonomi. Adean pujiannya kutu pujian ekonomi. Nanti ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta siko jadi rubah-rubah. Hayu kehidupan supaya semua bisa hidup kabeh sinari ijo gemerlapan. Qayyum gemah ripah lo jinawi. Jadi kudungo paling mandi kanggo sak durunge sholat subuh karo ngenteni imam metu dungane kuwi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Iki karo magrib sing pantes astagfirullah robbal baro ya iku ditoto karo wali songo piye. Soale pusate kanggo ilange apes nekane bejo pengapurane Gusti Allah medun sedoyo. Ojo pisuan-pisuan nyanyian lho, awas wedok-wedok katon pujian nyanyian tombo ati iku limo sak warnane gak oleh larangan. Soale antara azan lan komat dumandi kanggo ndung tetekake nyanyian tombo ati sapa sing ngulangi. Nek mari jamaah pe sak karepe. Addu'a nrusno sira ing donga ila akhir sampe pungkasane donga dolek dhewe wis mari diulangno kok mosok dibaleni maneh. Iku wis mau wis mari. Doa ila akhiri ngono diwaca iku keterangan iku ngendung toh dibia albi addu'a ila akhiri oh gak waras iku duduk nyanyi ta iku kono nerusno dhewe musoko kama auratna kaya keterangan kang rangno ingsun ing maus mari dungane iku delok dhewe aku dilali gak apal aku gak tau maca. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika fa idza rukta nalikane rukuk sira fakul ngucap sira fi ruku'i ka ing dalem rukuk sira nek sama rukuk waktu rukuk sama ndonga ngene ya lho iki rungokno iki Kanjeng Nabi lho ono hadis oke engko usah aja ceklah harus iki le ono hadis liya. Di antarané karo donga nalikane diwaca ruk, nalikane diwaca nalikane rukuk perintahe Kanjeng Nabi melalui Ibnu Abbas, Allahumma laka rakatu. Ya Allah datang jan laka datang jan rakatu rukuk kula. Walakon datang panjenengan khosyaktu khusuk kula. Wabi kalon datang jan amantu iman kula. Walikala datang panjenengan aslam tu pasrah kula, to Islam kula. Wa alaika datang panjenengan tawakal tu pasrah kulo. Antau tenggae Rabbi pangeran kulo khosya'a khusus sami apa pengrungu kulo. Wa basoran peningal kulo. Wa mukhilan sungsum kulo, tanah mukhil nang mare utek sungsum kulo. wa ombelan balung kulo, wa asobi lan otot-otot kulo, wa mata wa malan barang istakolat kang gowo bi marang makodame wedlamaan kulo kabeh sing disangga to nggowo terus nyangga kene kabeh muli lahir rabbil alamin. Iki dongane nalikane rukuk perintahe kanjeng Nabi. Lah tapi aja maca ngene iki cah nek dadi imam dijerungkakno temen sampean iki rukuk keturon ya. Jerungkakno. Niki ngene iki nek sembahyang dhewenan khususe nalikane tengah wengi rukuk itu ditawakno sing diwaca kaya ngene-ngene iki. Gak apal engko buku diwaca ben diluk ngene apa. Apa nek dadi imam melok sing subhana rabbiyal bae. Wa in ahbab talamun seneng sapa sira subhana rabbiyal azim maca ing subhana rabbiyal azim salah samaten telung ambar yo ngono hadis iki ndadekno wong eker-ekeran hadis nomor 5 delokno bab nomor 5 perintah kang Nabi maca subhana rabbiyal azim to ana wong piyanti dibuah ndelok hadis liya ta subhana rabbiyal azim memang nek kene pek ngono to tapi nak keterangan dia, no subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Aku sing paling bener dia, no mana lu bener? Nek rukuk maca iku perintah kanjeng Nabi, Allahumma laka rokaktu wa laka khosyaktu wa bika amantu. Maca gak tau ngrasakno. Kadek nglakoni. Dadi dungane salat iku macam-macam, gak usah keker-kekeran. Si Muhammad ya fanatik subhana rabbiyal azim tok. NU subhanallah azim bihamdi. Tapi nek kapan temen ajaran kanjeng Nabi tambahi maneh Allahumma laka rakaatu wa laka khosyatu pero dalile rene tak sedono. Engko lak lho iya dadakan. Nah iku di apa kemane tititenan. Mengkapi kau nak ajaran ini kanya Nabi katakan saiki jodoh eker-ekeran NU ni Muhammadiyah wes tak karpe ojo ngelok none gak ngene salah ku ngomong kon sing goblok no itu lo pengalaman ini iru kok tak pira macam tu none kape kanya Nabi so apa gak aku ni hati si kanya Nabi diwojo tak hati hati ojo bulur marom tak yang diwojo liane gak diwojo Jota Bukhari Muslim kitab muatok kitab apa diwaca. Kan yo no, ngene anu desain iki lengkap lho. Pondok kudu duwe tempat buku-buku wae wong akeh, perpustakaan nang kene maca gentenan. Bila perlu opare musyawarah cek roh kitab gede-gede iku urunan aja sitok-sitok tuku masuk kalambe kene ya. Duitku dhewe. Cek pondok di perpustakaan sing lengkap tentang hadis-hadis cek pengalaman jika sito ibu lukul marom doa jojo waidha sajata kemari turung dan ya kok mencolotnya Rabbil alamin wa idza ahbabta na wa in ahbabta lamun seneng wis mari au subuhun quddus rabbil malaikati waruh lho namane kanjeng Nabi merintahno sampeyan nek seneng nek kapan rukuk ndonga apa subuhun quddus rabbil malaikati waruh lho kanjeng Nabi ngulang namane. Iki ajaran iki kanjeng Nabi kabeh, delokno dalil nomor 6 lha ono. Ya apa-apa samane Allahu Akbar subuhun quddus rabbuna wa rubbal mar. Boleh wong ngono bloko kok. Fa idza rafa'ta nalikane ngangkat sira rok saka sirah sira minar rukuk sanga rukuk. Nek sampean tangi teko rukuk, mbok iya. Ojo lali ndonga fakul ngucapo sira sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil umasyita min syai'im ba'du ahlus sana wal majd ahak ma qolal abdu wa kulluna lakal abdun la mani alima a'taita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa' dzat mingka dzat. Satu hadis pedioso kabeh ya dipisah sama tadi imam, tapi iki sing diwaca iki ajarane Kanjeng Nabi. Tapi ndek maca rubana alhamdul sae gak tutu. Tapi sak menit dawane iki. Niku nalikane tangi teko ruku fakul sami Allah muga-muga nampa sapa Allah ngrungokno nampa liman maring wahamita kamu jimandu ing Allah. Rabbana Gusti Allah pangeran kula laka dateng jeneng alhamdulillah puji. Mil usamawati kang ngebeki pira-pira langit, wa mil ul ardi kang ngebeki bumi, wa mil umang ngebeki barang sita kang kerso jenengan. Min syai'in songo suwi-suwi baktu ai baktas samawat al ard baktu sak liyane langit bumi. Ahlusana Gusti Allah ahli ngelem-ngelem wal madian ka agung sing berhak dilem-lem Gusti Allah, sing berhak digunggungno ya Gusti Allah, iku ahlu namanya. Ahakumatale hak-hake li tepak-tepak ing barang kola kang ucap sopal abdu sing paling tepak saman ngucap apa, wa kulluna laka abdun utai kabeh kita datang jeneng abdun kaula menungso iku apa. Ayo pamane saiki kabele sungsum diketok mati sanalika. Ngono kok peteta petete lamane ora ana kang ngalang-alangi lima maring barang atoi takang paring jenengan. Balamu tiara ana kang paring lima maring barang manak takang nyegah jenengan. Walayan falan ora migunani daljat mingkajat. Daljat opo walayan fak dajat sopo ya wong kang andueni keagungan mingka songko jenengan muto mungguh jenengan aljat opo keagungan mingka ay mungguh panjenengan. Apa artinya wong wong mulia mulia mungguh panjenengan? Tidak ada artinya apa-apa. Wa idza sajata nalikane sujud sira sijene sujud. Iki dungane sujud iki delok hadise dawuhe Kanjeng Nabi sakmene dawane sapa wani maca. Coba iki dalile lengkap sak hadise. Kanjeng Nabi merintahno nek sama sujud ndonga apa? Fakul ngucap sa Allahumma laka sajjatu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajjata wa dilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Nuh saya durung tutuk sekan. Seorang mana doa Allahumma kakir nasing lakoni. Kita lho hadisi lengkap nomor walu. Oh ya apa sama ada doa wani hadis sohikul isnad hadis sohkeh pisan. Sopo wani bantah hadis sohkeh ini gak wani ya men. Sopo tau mau coba gak tau kira-kiran sing menang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi si Muhammad ya, suhan wa ala tok. Nah, terus lagi lah hati sokai ini wani. Jadi ini iso bantah iku, sing mojo-mojo iku, ini iso mojo iki loh. Iki ajaran kacara, gak kira wani ngomongin ini kok kedawan. Kaya uloso, ayo wani NU ini Muhammad ya nyalano sujud kudu mojo iki. Allahumma laka sajatu, wabika amantu. Apa ini limang menit di, gak ngelundasmu. Gak kira wani ngomong, sing melarat-larat loh. Sing kira-kiraan gak karuan. Rungokno Kanjeng Nabi nalikane sujud maca apa? Allahumma ya Allah laka datang jenengan sajatu sujud kula. Mambi kala datang panjenengan aman tu percaya kula laka datang panjenengan aslam tu islam kula. Sajata sujud wajib perai kula lilazi maring zat ya Gusti Allah khalaqa kang dadekno sapa allazi hu ing waji. Gusti Allah sing dadekno rai kula seorang gambar Allah wasawwarahu ing waji. Sing gambar rai kula enten irunge montone, alise idepe brengose. Wasaqo samahu lan nyigar Allah samahu. Ing pengrungune waji, apa sapa ningare waji. ana raine ana rai ana mata ana kupinge kupinge nek apik gene kecentelan kacamata lho gak ana ngono channel ana di kacamata bingung fa tambah barokah tambah tamuga-muga tambah utangka paring barokah sapa Allah utawa tambah-tambah apa paring barokah sapa Allah ahsanul khair bagus-bagus zat kang gawe ya Gusti Allah Allahumma Allah sajata sujud laka dateng jeneng sawadi apa awak kula sawadi apa awak kula wa khayali lan bayangan-bayangan kula ruhaniah khayali wa amanan percaya bikatan dene fuadi apa ati kula abu u ngakoni kula binikmati kakelawan nikmat panjenengan alaya dateng kula wa ampunan ngakoni kula pidambi lan dosa-dosa kula. Kula akoni Gusti kathah nikmat yang sing jeneng paringaken dhateng kula. Kula akoni Gusti dosa kula kathah dhateng panjenengan. Wa hadza ma janaitu ala nafsi. Wa hadza utawi ikilah ikilah dzambi napa ya, ikilah dosa kula. Ma'a iku dosa-dosa hadha ai dhambi ma'a tegesi dosa-dosa jana itu kang nyalai kulo ala nafsi ngatasi nafsu kulo kulo agai kesalahan Gusti sebab iku fa'ufir mungkin nyepuro jenengan li datang kulo fa'innau sak temen yang kelakuan iku laya ufir orang-orang kang iso nyepuro tu adunu ba'in dosa-dosa ila anta kejoba panjenengan. Wes iku dungane Kanjeng Nabi nalikane sujud. Tapi sing digeker-geker mek ceperane nomor 9 iki. Niki lho. Padahal hadise mung kotek lho, hati pedhot kak sampe Kanjeng Nabi lho iki. Pedhot teko nggone Ibnu Mas'ud. Au tangkul to ngucap sira subhana rabbiyal a'la. Lha iki pedhot iki. Hadise mung kotek. Gak sampai kanya Nabi tapi ke pedoman wong Muhammadiyah NU ini subhana rabbil a'la wa bihamdi ekere-ekere perkara wa bihamdi wong ngono bloko kok dikit gede-gede no iku padha bodhone nuduh nek kepengin nganut ajaran kanya Nabi coba waca mong sak mono dawane Allahumma lakang sajat tua bika aman tuh ngeluh dah sampean itu hadis yang lengkap hadis sahih ya sing subhanallah ala tok tak gak soke hati sih mung kotek wis gak usah dibakas sing penting sujud sing subhanallah ala tok utawa subhanallah azim ya bihamdi sak gak subhanallah bihamdi sak karepe ping telu salah samaratin tolong ambalan nek kabeh ro dalile ngene iki lho lak gak sak gawe kerekeran gunane opo kerekeran manfaate ora ana mundak gare mlebu neraka kadang podo NU ini bisa faiza faro ketanalikan yang rambung no siromina sholat isongo sholat nikmari sholat lho kongkong dungo suka lamcing salam pelencing malah ini kapan gak ini kan cuma disuding imam ya karena gak ngaku imam no tuban senajan itu kejadian 15 tahun yang lalu aku jadi disuding ya mas sama maghrib ya akhir sama sopo sama suding ya karena gak ngaku ngene-ngene kula ne Masjid Tuban nek langgar pinggir dalan anggi tiga aku ta sudi gak kenal aku 15 tahun yang lalu gak oleh imam mesek nom wis kena aku ini konangan tak omongno wanya aku sing kena kejadian langsung langsung aku untung sama sudi aku gak oleh wiritan fakul ngucap wa Allahumma wa Allah lho nek mari salat aja ngadeg ja fa iza faruq ta minas salat aja kok dalile fa iza ku diat di salat fantasiru nek sembahyang wis buyan nang ngadeg kok dipraktekno mek iku tok lho gak didel dalile kanggo sapa kanggo wong Jumatan sing kesusu mergawe kanggo cap pondokan ya siji maneh ceritane Kanjeng Nabi merintahno nek sampean mari salat aja ngadeg dhisik, ndonga dhisik di antara dungane fakul ngucap Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok ta ya dzal jalali wal ikram iki diwaca biasane mati maca la ilaha illa anta. Mari maca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu. Mari baru maca iki. Allahumma Allah anta utanjira assalamu zat kang paring keselamatan. Wa mingkalan sangka jeneng assalamu ta keselamatan. Tambah rokta tambah tambah barokah jenengan ya dzal jalal wal ikram zat kang aduwe kaagungan lan kamulyan. Wis donga apa maneh sik akeh nek kene gak diterangno di antara perintahe Kanjeng Nabi di antara donga-donga ajaran Kanjeng Nabi iki rungokno maneh watan ulan donga sira. Bisa ida adia klan sekabeng donga-donga akeh perintahe Kanjeng Nabi nek mari salat kok ngendonga-donga. Di antaranya engko ngguri ana astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubilai. Iku di antarane Allah tidak karena kamu nerang lo ing sunha ing anti iya. Faida kumta minal majlis wa arota tuaan. Nalikane ngadeg siro songo lelungguan. Nek mari lunggu terus sak durunge ngadeg nek iso nek kepengin dosa sampean disepuro sedaya donga iki dhisik ya wa arata lan ngarepno sira doaan ing donga yukafiru lawal majlis kang bisa nglebur apa donga ing lawal majlis. Logo iku omongan sing tanpa guna ngabrol ngobrol karo itu namanya logo. Nek bahasa Jawane apa lah kan tanpa gunane lelagane jero pian lelagane bahasa apa logo bahasa Arab. Pokok cek gerak cek omong sing gak ana gunane iku namanya logo. Lagwun bahasa Arab e. Kan wong Jawa muni logo. Nah, supaya dosane cek disepuro gara-gara omongan ngalor ngidul mau sak durunge ngadeg ndonga iki dhisik. Fakul ngucap sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta terus itu. Allahumma Allah wa bihamdika kelawan muji panjenengan asyhadu nyekseni kula an la ilaha illa anta ora ana pangeran kejaba panjenengan. Astaghfiruka nyuwun pangapura kula kae jenengan wa atuhu lan tobat kula ilaika dhateng jenengan. Amin itu ngelampai kula suaning kaelekan-kaelekan. Wa zulam tulang ngani ngoyon kula nafsi ngawak kula. Faghfirli mugi nyepura nyeli dhateng kula. Fa innau sak temene kelakuane kula yaghfir ora ana kae iso nyepura adzunuba ing dosa-dosa ila anta kejaba panjenengan. Itu nalikane diwaca nek mari jandoman ngobrol sak kancane supaya disepuro sedaya. Donga-donga iki penting banget kanggone wong sing senengane ngobrol tapi angel ta kedawane. Tapi gak apa. Siji maneh nek faiza tahol tanekane mlebu sak suka ing pasar nek ampe mlebu pasar dungone fakul ngucap surah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun tayy Allah hayyun ku urip layamu ora mati mati Allah biati kono kekuasaane Allah al khairu tayy kebagusan wa huwa tayy Allah ala kulli syai'in qadirun ku kuwasa iku donga sing apik diwaca nek apik mlebu pasar nek gak padha. Si ono mana teruse ya, gak ikut tok tutuke. Teruse donga sing diwaca nalikane mlebu pasar. Bismillah, Allahumma inni ya Allah kulo as'alun nyuwun kulo kaenjenan khairu hadhil. Khairu hadhil suk ing bagus ing ikilah pasar. Wa khairu malam bagus ing barafia kaen dalam hadhil suk. Allahumma a'udzu. Allahumma inni a'udzu ya Allah saestune kula nyuwun pangreksa kula bikat dhateng jenengan. Min syarri sanggo gangguane hadi sok gangguane pasar. Wa syarri malang gangguane barang fiakae dalam pasar hadi sok. Allahumma wa Allah inni saestune kula a'udzu nyuwun pangreksa kula bikat dhateng jenengan. An usiba ing ento keblaen kula fiakae dalam hadi sok. Yaminan an usia yaminah le sumpah fajiratan kang lancut biasa kena sumpah lancut ya. Sak mangapis tak tepake sumpah ya. Demi ya Allah, kula tumbah, kula kulak 5,000 pada kula emek 2,000. Ausof katan to akat-akatan ho sirotan kang ngerugiaken. Akat-akatan sing ngerugikno. Fa ing kana alaika dainun. Lamun ana keduwe sira dain apa utang bagaimana ndek utang. Nang gak iso nyaur-nyaur. Dungane apa? Fakul ngucap sira Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, Allahumma ikfi mugi nyukupi jenani ing kula bihalalika kelan barang-barang halal ya duit-duit halal jenengan. An haramika ado sange haram-haram panjenengan. Wa agni mugi paring kecukupan jenani ing kula bifadlika kelan peparing jenengan aman songo wong siwaka sak lintune jenengan. Kedua cosenga ke iso mari sholat jumatan. Apa mana sak durungi sholat subuh. Apa mana gelem tengah wangi diwoco. Engkau lak moro-moro duit teko dewi-dewi kena kinyaur utai. Tapi hati-hati ini saya oleh duit nang disaurno. Kanggo utang. Ojo nganti gak disaurno. Sama saurno bangkrut gak karena aku ndek murid ya. Muridku zaman tahun sekitar nok kene 78-79 ke anyarannya kerja nok Malaysia dadakan bangkrut utangnya gak karuan ake ngerungak noreng Malaysia itu loh buyar gak karuan bahkan gue utang wong dari dadapan gak karuan ake yang karuan luar Malaysia nah, gak iso ngerungak nok kabe gak utang pirang-pirang baik nopo payai kulo sageti nyawur utang kulo. Ya kita ulangi dulu lagi. Kau cobain tengah wangi jauh leren-leren. Dia tahan oleh buntutan Malaysia. Gua karuan gede ini. Duit. Wais, mbah duit gak kena ngutong saya ngakai. Dataan duit gak dikenyaur utang kirim genteng helen. Saya mati bucahnya. Mati-mati temenan. Tapi kau suwe kau kejadian sekitar 20 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Mati-mati ini dulu anu. Lah wong mestine mesti oleh duit-duit buntutan agak jelas wae sapa. Nang ki nyaur utang kabeh. Dum. Saiki wis 10 miliar, 5 miliar. Dadekan dikirim genteng hele tempat perjudian, ki judi menan tek kalah judi ludes mulai ngronong. Anake ana dadi polisi, kita. Nang luar negeri. Nuh, salah iku mergo Gusti Allah ngemai wis timbangan barang halal gak iso barang haram-haram titik sungguh gak ngrugekno wong liya. Dadakan wis oleh judi digawe main judi mana tek mangan gak iso mati ngronong. Mati temenan. Durung mati bojone mlayu tek wong. Bojone ilang. Dan hati-hati lho nek sampean wis kadung njaluk ring Gusti Allah duit ki nyaur utang kudu 100% disaurno. Iki sindirannya sampai Gusti Allah paring oleh judi kelas berat no. Udu saya oleh duit 1 miliar ya. Waduh taruh ngono iku. Diadaan di judi mana ya entek. Markus Gusti Allah gak nyepuro sampai mati, mbok mati nang Islam mbok gak. Ngono akale gak mbakat. Kualat to. Fa idza labistas ganti sisine. Waya sikhu li talibil istinjal wal istihdor biwasitatil mar'ah ingka nadha basen wa arroda dhalika binafsihi wayasihu lansah li talibi kedui talib disampaikan talib ongkang belajar-belajar al istinzal apa nekaaken utawa ngedunaken mulai kat wal istighalan nekak no malaikat. Biwasi totin mirah kelawan lantaran koco. Tadi kenek sama nek gak iso langsung koco. Iku malaikat iso katok no juru koco mau. Kadang jin iso katok no juru koco. Iku luwih gampang timbang katok langsung. Kini sama kemampuannya durung kuat. Liwat koco pengilon. Kadang-kadang liwat banyu. No juru ne gelas. Liwat kuku. Kadang juru kuku ini dihireng-hireng. Ingkana lamun ono sopo tolip labasorin iku andone peningal ati wa arada dalika lan ngarepakan tolip dalika emengkono-mengkono istinjal binafsi klan awak dhewe ning tolip men kepengin katok malaikat Jibril iku iso gampang liwat kaca pengilon dhewe ngarep sampeyan kacane kudu keseimbang ini biasae. Iso ngatok no kono. Gak kena dilo, gak kena ndanga. Dile no ngarepe, jangan jarak pantes sak pandangan. Wiro sak meteran lah. Tau ngarepe. Iku iso teko dengan musat no konsentrasi ndungu. Dipolak-polak no sama iso. Iso kawitan gelambiar-gelambiar sisi terang. Bapak ini wani ngomong, kok ini biyen gelek latihan. Mulai katiku mesti cobaan nek gendru medhi katok anireng iku latihan iso tapi paling cepet dihubungi menyan meneh wah niku menyan gelis iso iku no panggonan sing apa iku iki mau nek gone tak kon ngeratakno ya ana gone gudang kidul iku ana waktu kepercayaan mulai biyen aran watu lawang. Watu jadi udah jadi keruk wah biyen gendrune gede-gede ya terkenal dengan watu lawang. Saya tak rata no keruk dengan watu lawangnya tak dekat nenggo kubuk-kubuk. Kena pun perlu gendru no kena tak siap nonggon. Tahu ni si tegak kecoh nyala no. Aku sentot juga. Tahu runo buanting coklatnya ni apok lah no. Kena tahu ya. Lap tak siapa pengen ngono pengen roh melok kene sekitar 15 hitung tahun yang lalu nyancam dia dan diuncal lo gedok bau kena ngarep tangan mata jam ireng matang-matang kapok ada melok-melok sandal hilang laku di kelapung kulo dicokel diuncal lo merasa nah, gendru negara pawakmu nah. Nyata nah, gak dijerungkak no. Itu ada waktu lawan tapi itu bian kepercayaannya wong mulai bian gini gendru wong sak diso gini sampai ditanggap no wayang kuati bian mulu saya tak keruk tak rata no. Ya ngeruk gak semayan mbek gendru ya mari jerungkak no beko ni ya, semayan mbek ini nah, dadan iya dadan gini tak keruk masih ngali ojo nah. Ikut termasuk no kena mana istinjal itu nekak no bekecil gendru setan dah kan nekak no malaikat sampai enggak so nekak no sunan derajat ya. Oh ya apa cari nama istinjal istintur dengan kocok latihan aja kayak gini biar latihan oh ini gini kayak gini loh gini siap mati ya wis timbang gak kasil gak biar ngono ya atau mati ini timbang gak kasil atau gendung kelut mati ya wis urip ya wayam bagilan sayuf jo lahu ketui tolip izdah tahdoro ahadun minal muluk asab'ah mesti ahadan ya yuk. Iza stahdor ahadan tambah ilim tambah alif. Iza stahdor lanikane nekakno tolip ahadan ing salah siji minal muluk songko malaikat-malaikat asambah kang pitu. Nek sampeyan pengen nekakno malaikat pitu sing ditugasno kang njogo dengan hari-hari tertentu, kok diterangno wingi wis tau terangno. Faman mongko malaikat dunaun sakliyane muluk asambah, malaikat liya kene. Ayuroi ento-ento ngerekso sopo tolip mako makulin ing panggonane saben-saben mindung songko muluk tadi samon kudu iso kok coro saiki gelombangnya lho gelombangnya piro malaikat Jibril iku Mikael gelombangnya piro podo kalau seje gelombangnya seje gambare televisi ini lah iku persi podo televisi lho maksudnya sama kalambe televisi bal-bal ana Amerika iso didelokno kocok ngarep sampean kocok sing televisi. Lah sampean kumpulan benda hidup ya, jantung, paru-paru, ana utek, ana barang kala mek televisi apa pentil-pentil-pentil. Nah iso. Nek sampean awake gak percaya TV bisa kok apa meneh sampean gak iso, tapi kudu ana kocone. TV gak ana kocone gak iso metu gambare. Iki dalile lengkap ya televisi. Nek kapan gek suara telepon halo halo. Iki kabeh iki dalile iki. Namanya istinzal, nyocokno gelombang supaya gambare metu, namanya istinzal. Istihdor. Ayuro ya enten Joko sapa talib mako makule mindu maksud gelombange. Dadi gelombange piro malaikat Jibril ku semana apa? Malaikat mereka gelombang piro? Engko gambare semutu nang jero kocok. Sing sampean siapno iku asal mako makule mindu iku gelombange. Cara telepon nomere utur pas. Falayam zahmahum walayubasitum bikalami ghairi ma'lufin. Falayam zah mongko aja guyonan sapa sira ma'ahum sartane muluki sam'ah. Sampeyan kudu konsentrasi lho. Aja guyon sampeyan nalikane iso radione to TV-ne cek metu gambare aja kecampuran gelombang-gelombang liya lho. Satu gelombang. Walayubasitum bikalamin walayubasit lan aja njembar-njembar no sira ya. Hum ing muluk bikalamin klan omongan ghairi maklufin kang ora kebiasaan indah mungguwe muluk ngomongnya aja ngalor ngidul ngomong sing penting-penting tok ayo aja ngoceh donge malah ilang kok ya aku njaluk penggaweanmu tulungon aku urusan iko kaya apa supaya iku keduwe aku kok. Ojo dodo, iya iya tare wangi, iya wis selamat tinggal ya. Biasa terus gak suwe. Nangisan kaya apa? Nah ikulah termasuk apa ya gawe pondok. Wingi ana kebingungan perkara. Lah gak nopo to Pak masjid itu pun dibangun. Tanah ten ngurine masjid mboten asal dituku, ngarang-larang angsal. Lah mboten iso mbangun. Nah ngene carane ngene wae, metuki. Bungsung ini ki, petuk ingun deh, manu ngomong, aku njaluk pengganu saya ide ya, buah akalmu koyo opo, sing penting tanahiku, woi-woiku oleh tak tuku, oh yo yo yo, selamat tinggal yo, moro oleh, saya ini sama tak kandani ya, rahasia, tahu cukup kondo-kondo, masjid pondok lanang ya, aku sama bingung perlu tak tuku gak oleh, tak wae wong blimbing, aku ngerancang apa yang di masjid nak guni pojokan. Ya sing juru gue ngisingnya lanang-lanang. Wah tak gampang iso ya mbak sing duwe padahal sing duwe keluarga ku dewe mwere padahal api tak tuku larang. Temen kok oleh sugeh ya. Gak oleh. Lu ngono dadaan kini ya. Mbah cara nih kok yang ini. Padahal tanah kanggo masjid pondok lanang piro tak bayar bian. Lu dadaan opo. Nok blimbing tanah iku ono mek sekitar bungso. Ya pitung meter mung sorong pulau didol dheweke ganti duit kepengen tuku tanah jejeriku ganti duit ngomong aku saya ambil aku apik wong wedok tuwa wis sama tuku saya sodok famili wong tanah masjid tanah iku wis piro hampir pokoknya iso gengenteni tanah dadi tanah iku sakmu nambahin mele tanah ndek iku masjid tak bayar langsung sak naliko kapan ngapamu upamane gak oleh gak iso ngutane wong iki liwat ngene mau menuku kondo aku lho mek dadi tanah saiki kapok upamane wong wis mati tanah masjid ben kok diserahno pondok wis PN asal ge masjid bo ya saiki dadi putri Solo nggone swarga kono sayang sak seretan dadi tanah saiki saiki gayaan apa niku keluarga nih gak garuan sakilane edang budu banget upamane biyen tanah kena takane bagi masjid wis sampean pek tanahe saiki sing hebat sapa mualimin mengalami niku tanah aku elingku mbok 300 juta mbok 40 juta piye tapi 30 juta sing kasele. Wis ana 20 tahun yang lalu oleh njaluk 30 juta duit tak pondong tak goreng Jember. Sampai tak serahno duit. Barang tak serahno duit tak go sak bontotan ben duit sakeh kan. Wis bapakne sik urip mbokne sik urip omahe parkir tapi nang Jember omahe. Rambi puji dia kan anak ngeyel wong tanah api di madrasah kok dibayar gak pantas wis enak no bayi wayel sido di antara anak eno sing jeneng Zainab sing ngeyel gak oleh ditu Zainab kok enak no ya duit tak gomboleh mana lho kayak gini cocok jadi mu'alim ini ku sedekah teko wong Jember dani yo wong is mati karo saya mau suarga bawuk tiap ono pabati kiai-kiai yang bayar kabeh ono lho iku dikeki tanamu alimin yo dikeki gak usah bayar iki ngobarane yo contone ngono mau wong calone sugih nang swarga yo iku mau dadi saanane kiai-kiai sing wetonmu alimin wis mbayar kabeh ono mbayar nggone wong Jember mau kula contone mau istinjal ya ono bae carane kene sering praktek ngono biyen kita hubungi menyan ngongkon ngono-ngono olehan dadan kula ndimo ora manindahu wayu amilu kulen mindum bima yajib la wayu amilan hubungan sapa talib kurang alipane ya kulan mindum kulan tambah alip kulan ing sekabehane mindum songko muluk bima kelan barang yajibu ngawajib apa malau kedue kedue kulan mindum di sampean kudu sos hubungan karo bangsa ngono hadam-hadam kudu apa senengane kono lha iku sampean siapno menyantren-terane nek bangsa malaikat menyanarap wis iku seneng teko. Nek kapan bangsa gendro menyan madu. Yo ono maneh liyo ta menyan madu cukup nyan Jawa. Diobong gen kakno gendro. Iki bukan nyembah gendro, ngongkon gendro ya. Bukan nyembah Pak Lurah, ngongkon Pak Lurah aja dianggap iku nyembah. Liru sama ini ngongkon malaikat atau nyembah malaikat. Wa yakunan yen to ono tolabu apa penjalu ing talib alhajata ing kebutuhane mindung sangka muluk andarurate niku sebab kepeksa la imtihanin laan ing ora aja cicu aja laan aja sangka uji coba sampeyan nekakno gendruwo nekakno malaikat kudu temen-temen sampeyan kebutuhan kene butuh tanah ke masjid. Oh ya opone gak oleh. Dan yo eleke opone masjid iku nang ge bangunane. Omahe wong masjid pondok lanang tuh kaya apa rupane? Kene kepepet isane sampe nggunakno ngono mau. Sampe tanahe tanggane didol dhewe butuh duit male oleh. Jangan uji coba gak oleh. Mulai ket ge uji coba. Gak gendru malah ngamus, gak ngurus giopo, gak butuh apa-apa nekak naku, malah ngono kemana? Tapi kutu penting banget baru, ojo uji coba. Wayu khotibul muluk, lan ngomong ono talib, al muluk yang malaikat malaikat yo gendru kena bila ini kelawan lemah lembut, wal awan, kau curus ayo pata awan ya, bisida, wal awan. Oh, dimakna kasih sayang tak sama awan itu kebutuhan awan awunun nyuduhno kebutuhan bisida di kelawan sekerkoso wal awarit wal umar hey. Jadi ini kapan ngomong ya sing lemah lembut sing nyuduhno sampai ini kebutuh aku njaluk bantuanmu yo aku butuh ngene ini gak sama rewangi gak iso tulung tulung aku dolek nang ini ganggu iku lho. Dadi ngomongane kudu teman-teman alain Ya bahasane gak podo, bahasa Jawa cara Jawa dengan cara Arab gak ngerti cara maknane. Siji karo wal awar te jin kang ganggu, jin setan kang ganggu, wal umar podo e maknane. Jin setan kang gudo-gudo, wal koroin, jin setan kang nyurupi. Iku bisik dadi kelawan keras, was rat nyegah, wal koda makso, watahdid lan nyentak-nyentak meden-medeni. Tapi nek nang kesurupan siji maneh aja ada ngrempo-ngrempo sampean, tembiling bae. Kone gak metu entak pecuti kan. Wedi, dadi nang kesurupan iki ana maneh laporan anak wedoke kesurupan, apa yang goblok kiyaine. Kiyaine Bojonegoro isek nom-noman. Kondol gak nopo. Santi kesurupan kesurupane goblok kiyaine ta kono langsung. Kiyaine isek nom. Wong santi kesurupan dadakan lho. Gak nopo kadang nular, gak kena nular. Kadang kiyaine ketularan pisan. Dikeras bae nang kesurupan wedok-wedok pecut ae sikile dayer, dayer kapok-kapok. Wis tak kandhani gak percaya, ana kesurupan seseli tembel antung cangkem yang bobasin kapok-kapok. Iku temenan. Wis nanti seseli tembel lantung. Dan sesuk mana ya arep wajib ana jublangan. Nek ana cah itu kesurupan cegurno wae jlegur kapok. Diwasi kapok nek gak iso nglangi ditulungi. Enggak jeruk lho kok. Merasa ana katuk entek gak kan, gak kira tak entas janji durung waras. Yo yo lho waras. Kumat maneh? Awas tengah nak telung dino telung kita hukum kan wedi wedi. Aman cacaknya kesurupan cak cek cegur ngarep masjid jelegur nanti tontonan cak pak izin kapok. Wong ada rekor kau ngomel ngomel barang wes. Nanti ni kapan si Awarit Umar koroen titani kutu keras kedalile lo. Yang itu pecut sentak ojo kadek badhe wak njaluk mulai tanpun timbah le njuk mulai leng wetiku diulehno padha gendenge sing ngulehno luwe gendeng timbang sing diulehno ojo nggo apa njuk mulai ron pecet cangkemmu ngono ayo ngomong meneh mbak sembah sok peceren kapokan wedi kadek njuk mulai barang la sing goblok dukun abangan wis nggare mola petoko. Wong kesurupan kok diulehno. Katon digawani menyan bareng tambah dadi. Waras yukne ganti adikne. Wong adikne ganti misanane. Ditani dalile ku yo, nek kapan yukhatibul muluk nek malaikat bilin wal aqwan. Niki sak jenis ado salah ya. Ngene wae dirubah ya. Wahyu khati puno bila ini titik enak kono ya. Nanti enak bingung. Wal awan bisida wal awar itu titik. Awan maknanya ganti maknanya ganti. Awan maknanya apa? Ya jin setan kang nulungi, jin setan kang nyurupi nama itu tu an awan ano. Wes dirubah. Wal awanu utawi nih jin setan kang nulungi. Jari wong saya awan ni kau baca. Nek toyo liku dirani sing iso nulungi golek dhuwit ya awan utek jin setan kang bantu jin setan kang nyurupi iku bisidah wal awat wala wal or bisidah wal jajal kohri keliru mau penak ono bae dirubah wal awan mayuhatib al muluk bilaini wal awan bisidati wal qari wa tahdid fa inna talib sak temene wong kang njaluk wong kang belajar talib sampean kabeh wa inna sak temene wong kang belajar sampean kabeh alladzi yuroi kang reksa talib dari kae mengkono dalil rujuk akeh ya pirang-pirang dari ail istinjal sak terusé kabeh mulya. Iku laya zalur leren-leren tolim muhaban yang kang berwibawa ini ada sama-sama berwibawa ini gendru berwibawa mana gendru di sampeyan gak diuncal ada nafidhal kalimah kang tembus kalimah kata-katanya tembus sasarannya tepat nafidhal kalimah omongannya bisa dirungok no. Bahkan gak dirungok menung soto dirungok no ke jin setan pun diluk ring sampean Wayam bagilan sayukjo lahu ketui atolip aidon halimane. Opo sing sayukjo ayaku layan tong ucap tolip akibal sedihdoril khudam sausin nekak no poro khodam khodam asab akang pitu. Ini samar nekak no mulaikat pitu mau au mulu kitwa ibu tau piro-piro rojo-rojo ning kumpulan mau au manu tau wong tahta idhi mani mulaikat to jin setan lho. Tahta idhi kakano kekuasaan ni khudam mau minal akwan songo piro-piro piro-piro saya cuma kata apa akwan disipinannya rewangan-rewangan luka orang pena jin setan kang bantu ya. Malaikat jin setan sing bantu-bantu kesurupan wes nek kapan wes mari saman kongkon wes saman kebutuhan saman dituruti aja lali nek mari matur kasun nggih muga-muga terus barokallahu fikum muga-muga paling barokah sapa Allah fikum marang sira kabeh waalaikum marang sira kabeh. Dadi aja muson wis minggat to aja ngono kabeh. Matur kasuwun kula sampean bantu. Benjo-benjo nek butuh malih kula badhe ngundang malih. Oh nggih nggih. Aja kok mari ngongkon jin. Mari minggat to mari. Kejaba nek jin sing nyurupi mau dikeras. Barokallahu fikum wa kadzalika lalu kau mengkono barokallahu fikum indan sirofinalikani mulie tebuyare mulie khudam sak pitune kono wis pamitan sampun kudu iso toleransi kaya apa toleransine yaiku mau ngomongi sing lemah lembut wali alam becik ngerti sapa talib anna ba'dul amal sak temen setengah ing kelakuan-kelakuan lah iku kedue ba'dul amal tola simutai pira-pira jimat-jimat kudu terangno gak siji ja kabeh ana jimate diwabiyak Jawa diwadahi keris diwadahi akik apa kabeh biasane ngono lho alek akik kanggo iki keris kanggo iko tapi dudu kerise iku ana penduduke dudu kok omahe ta penduduke sanga malaikat lan jin setan tahta sukang khusus apa biha kelawan tahta subyal hukama biha kelawan tolasim al-hukama sopiro perpujangga pujangga tadi ono kerisio naki sing poro pujangga wis apal kene gak usah keris ake misuk dungo-dungo sing ditulis toko resing katane Al-Quran al-mutamakinun kang poro manggon-manggon kampe fihadal ilmu dalam ikilah ilmu layah tajuna ora butuh ilaiha wa innama yaf'aluna ora butuh sopoh hukama ilaiha maring tolasim wa inna ma yaf'aluna bina agawi hukama ha ing tolasim wikoyatan kornon joko li ulumi maring ilmu ning hukama kok musana kiai ke buto keris buto akik gak tapi kanggun joko oh nek kapan urusan-urusan bongso ekonomi akik ijo bongso kekuatan akik ireng keikhlasan akik putih keberanian akik abang keris yang ngono podoe menolok telu, lo papat, lo loro ku coro Jawa nih waduh kan nyembah kerisnya bukan maksudnya ku layak tajuna ilaiha lo nyembah keris wa inna mayaf anuna wikoyatan di ulubim kenapa kok juga keris kelapan dia kek kanggo isine gitu kandungane podo kau gak butuh kapsule butuh apa kandungane kapsul tak gawe jamu bukan kok kapsule tak sembah ya nyembah kapsule ku percaya nek sing marasno kapsul ya mah padha gendenge kan percaya marasno akik padha wae mek kapsul akik mek kapsul padha rupane wali ihmadi uyunil hasada karena ngremaken peningali wong kang lam hasud-hasud aja ngubri omongane wong sing gak pengalaman kabeh kono kebutuhane rungokno ana kata-kata iku ya iku aja diarani fi hadal ilayah tajuna ilayha wa innama yaf'aluna wikoyatan di ulumim awas itu lho kenapa kok kiai sik nggawa keris kenapa kiai nggawa akik bukan kok kiai buta keris buta akik layah tajuna ilayha nah kenapa wa innama yaf'aluna wikoyatan di ulumim kiai duwe keris kiai duwe akik mergo kandungane kerise kandungane akik iku Gusti Allah sing paring karena dokter kon Joko kapsul lho mergo wikoyatan li isine kapsul mau. Wis bayam-bayam mongko sayuk juali tolibi ketua kang belajar ida wakofa nalikane ningali mempelajari sopo tolib ningali altol sampai ingatasi jimat besok tadi disingkat-singkat sampai dadi rajah-rajah itu ono maksudnya lho walam yakef ala khilihi lan ora ora wa ndimu ida wakofa ala tol samen walam yakef ala khili ala yak tamidahu illa idha awqofahu lan orang ngerti sopo tolib ala khili ngatasi carane ngudari tolsam atau mempelajari tolsam ala yak tamidahu yento ojo tetanggenan to gak dasar sopo tolib hu ing tolsam jadi ini saman gak ngerti kaya apa jimat ke carane ojo disik undak keliru carane kaya apa nangani keris iki akeh iki aja dhisik mundak keliru tambah gak karuan illa idza auqafahu alaihi kecup nalikane ngandani to ngulangi ngandani ing tolsam alaihi marang talib syaikhun sapa kiai takon orang kiai mbah yai niki karepe kek nopo temen akeh wong sing rene nggawa pendeman-pendeman nang omahe ku apik kabeh 90% apik nyonone elek pak kula dipasangi wong niki ketemu dengar pemah kula pendeman niki barang tak buka lho donga apik ndongakno sampean cek nampahi rabi ndongakno sampean cek laris dagangane nyonone elek bendina akeh goreng tak buka apik-apik kabeh tapi ono sing kenemenan tuku pirang-pirang puluh juta lho sampai atusan juta tak buka no kene wonge nangis ngarep sampean pak yai gek nopo ni neker lho neker dibuntel-buntel rapet gak mupangat cah udarane sampai aku ngeringet bareng tak udari neker neker ker ker ker yo iki sampeyan yo pak ni pirang-pirang atus juta jarine merah drimo merah sapa ayo durung suwe cah gek ana rong wulanan ngene iki wong kok dibuci sing bujuke kebangeten wong neker kok dibungkus jarine merah drimo drimone sapa niki sing saged buka pak ngopor winyil kate ngomong ngono bareng tak buka neker tau kenal aku wong iki ngono sono wae guru tapi syaikhun miman yusaku pindelek guru sing iso dipercaya wayuk tamat lan den gawe tetanggenan alaihim sapa sapa syekh tamon delek guru sing iso gawe dasar iso ngulangi wan nasrok becik tandang untuk sapa ingsun fi dzikri takwa ing dalam rang donga-donga bitori iki ya bitori iki kodiha kelawan bitori kodiha lawan cara-carane ade iya atau dakwah hasba wa'atna milang-milang wa'atna janji sapa ingsun fanakul mongko ngucap sapa ingsun iki mari kidungane atori qatu suro iki turun diwaca ya wis atori qatu suro wis ya eh besok langsung eh sing nguri is wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.